tepuk tangannya yang meriah buat Padi dan Manhattan Toy. Ada Tasya Rosmala Manhattan Mongle Mongle. Thank you. Oh, Kasih tepuk tangannya buat Manhattan di sini mana dulu? Iya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum.